صحبه ومن اتبعه دعما بعد رأي أخنا أبا صوفيا تاسع أو سادس سادس بات نام sila fadilah tuhu narsu minjama hatikum rahimallah tojiha masyiatin iman anila majali majali tatrisi asallahu an yang fa'al biha wa jazari nah banyak ke 46 ditanyakan ke berarti tidak terima kejar ingin kami mengharapkan kemurahanmu, nasihat atau arahan bagi orang yang bekerja di bidang pengajaran. Semoga Allah memberikan manfaat dengannya dan semoga Allah memberikan berkat yang baik. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepada anda. Taujiha dibaca nasab sebagai apa? Dari arju. Baik. Nasihatin walukman mudafun ilai liman amila fi majali tadris. Man di sini mana pak? Apa Ali? Musulah. Mana silah mana ayatnya? Silah itu apa? Jumlah yang terletak setelah amila fi amil fi majali tadris. Ayatnya mana? Mustatir fi jawazan kedua kembali kepada man pada amila. Nah. Asa Allahu ayyan fa'abiha. Asa termasuk af'al apa namanya? Saudaranya siapa? Masih ingat enggak? Masuk dalam pembahasan Kana, saudaranya Kana, tapi punya kekhususan. Ini termasuk af'al apa? Af'alur raja. Mudah-mudahan, ya, semoga. Kekhususannya apa? Khabarnya harus berupa jumlah. Fi'liyah, fi'ilnya fi'il mudhari. Baik, ikra ya Aba Abdillah. Fajab fadilatu biqawlihi naqulu ahammu ma yata'allaqu bil muallimina ayyadriku kok yadriku ayyadriku al-uluma allati yu apa yukti yu apa yukti apa yukti. Nah, ingat ada wong. Iya, kalau satu ya yukti, kalau banyak kan yukti yuktiani yuktuna. Nah, hatta la yaqau ay allati yuktunaha litolabati idrokan jayidan mustaqirran fi nufusihim qabla ay yaqifu amama talabati hatta la yaqul wahidu minhum fi hirat hayratin inda su'alit talamidhi lahu wa munaqashatihim yahu fa inna min adamil muqawwimati min adamil muqawwimati asyati ladat talabati ayyakuna al-muallimu qawiyan fi ilmihi wa mulahadatihi. Maka fadilatku yang mulia menjawab dengan ucapannya, kami katakan yang terpenting perkara terpenting yang berkaitan yang terkait dengan pengajar para pengajar adalah hendaknya mereka mengetahui ilmu sebelum ilmu sebelum mereka mana sebelumnya yang mereka mendatanginya yang para tolak untuk ilmu mendatanginya atau yukti apa memberikan nah yang mereka perkara terpenting yang berkaitan dengan para pengajar, para guru adalah hendaklah mereka mengetahui dengan mengetahui mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu yang akan mereka berikan kepada para jamaah penuntut ilmu dengan pengetahuan yang bagus, yang kuat, yang tetap pada bibir mereka, yang kokoh pada bibir mereka. Sebelum mereka berhenti atau berdiri. Ya di sini artinya pelajar. Bukan berhenti, berdiri di depan para pelajar. Berdiri di hadapan para pelajar sampai sehingga seorang dari mereka, dari siapa? Dari para pengajar. Bukan pengajar, tidak terjatuh pada kebingungan ketika ditanya para pelajar bagi mereka teman. Yaitu ketika ada pertanyaan para pelajar kepadanya dan diskusi. Mereka mendiskusi atau kepada siapa? Kepada pelajar. Guru. Pada guru. Karena sungguh termasuk perkara yang terbesar Mukawim. Penguat kepribadian. Di sisi penuntut ilmu para penuntut ilmu itu hendaknya para pengajar menjadi mana paranya pengajar hendaklah seorang guru itu menjadi kuat di dalam ilmunya dan perhatiannya. Baik. Ahammu ma yata'allaku bil muallimina an yudriku al uluma. Ahammu dibaca rafa sebagai apa? Sebagai muktada. Di sini ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Terus faktor yang membolehkan muktada nakirah apa di sini? Di sini dia makrifat karena diidhofahkan kepada isim mausul. Nah, obarnya mana? Abdillah. Ayyudriku. Masdar mu'awal ya. Khobarnya berupa masdar mu'awal. An yudriku. Yudriku di sini. Masih antum. Rafa nasab atau jazm? Kenapa? Nah, ada nasabnya. Kenapa? Amsilatul khamsah, af'alul khamsah. Al-uluma. Usman. Maf'ul apa? Maf'ul bihi. Alati yu'tunaha litolabati. Nah. Idrakan. Baisak. Maf'ul mutlak. Dari mana? Adroka yusriku idrokan. Nah, maf'ul mutlak. Jayidan. Apa? Raihan. Naat. Idrokan. Jayidan. Mustaqirran. Kalau mustaqirran sebagai apa? Naat yang kedua. Ini mungkin lebih tepatnya anu aja. Hal. Dalam keadaan kokoh. Di dalam diri-diri para pengajar itu. Sebelum dia, para pelajar itu apa? Berdiri di hadapan para pelajar. Sehingga dia harus persiapkan. Sebelum mengajar itu. Ayyakifu amama talabati. Amama. Ya khanabu. Nah. Ya kifu sama tadi ya. Amama talabati. Amama juga sama. Hatta la yaqa'a. Yaqa'a. Apa Luqman? Rafa nasab. Kenapa? Hatta dari siapa ini? Kalau antum menasabkannya dengan hatab, berarti madhabnya siapa? Hufi. Al-Wahidu. Walif. Fa'il. Fi hayratin. Inda su'alit talamidillahu wa munakasyatihim iyahu. Iyahu. Nomor apa ini? Mutasil pisah gitu mutasil. Munfasil nasab. Sebagai apa nasabnya? Sebagai yahu. Sebagai maf'ul bih dari munaqasyah. Munaqasyah itu masdar. Naqasha yunaqisu munaqasha. Masdar beramal seperti amalan fi'ilnya. Fa'ilnya mana? Dhamir hak pada hum. Ini namanya idhafatul masdar ila fa'ilihi. Mereka munaqasha mendebat diskusi dengan gurunya tadi. Nah, ketika sehingga apa? Ketika seorang guru itu telah memiliki atau ilmu yang dia mau sampaikan itu idrakan jayyidan mustaqiran fi nufusihim, maka apa? Tidak terjadi dalam kebingungan ketika ada murid yang bertanya atau mendebat. Ya, artinya mendebat di sini adalah apa? Mengajak diskusi dengan gurunya tadi. Nah, jadi iyahu tadi sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bihi. Dari masdar munaqasyah. Fa'ilnya dhamir hak. Fa'ina min a'zamil muqawwimati syakhsiyati ladat talabati ayyakunal mu'allimu qawiyan. Inna, di sini mana isim dan mana khabarnya? Isimnya jumlah atau masdar dari ayyakunal. Masdar dari ayyakunal mu'allimu, na'am. Khabarnya? Jar majrur di depan. Perhatikan ketika ada inna, kana, setelahnya jar majrur, maka dia khobarnya. Ya. tinggal dicari isimnya. Di sini isimnya masdar mu'awal dari ayyakunal mu'allimu ila akhir. Qawiyan. Abdullah. Sebagai apa kau? Bagaimana nasab sebagai apa? Naat, naat dari mana? Isim kana kok nasab? Nah, isimnya mana? Baik. Inna quwwatal muallimi al-ilmiyati. Ini belum dibaca ini. Kera ya, Bosman. Muallimi. La taqillu al-quwwati ma al-qiti innal muallimi innal muallima idza lam takun yakun idza lam yakun indahu ilmun irtabaka inda su'ali wayan hatu qadaruhu amamal dalamihi wa in ajaba bil khatahi akalan yashu fihi fa'adhalika ya fiku bukan yasku wasako ya fiku yes. Sekotan yes. Kok yasku mana ya fiku fihi fa'da dalga wa in intaharohum anda su'ali wal muraqasati walai yes Palayan sajimu. Palayan sajimu. Ya, artikan apa ya, sudah tersenyum lebar, Abu Usman. Abu Usman, ya, artikan. Saya berkata, sesungguhnya kekuatan seorang pengajar adalah ilmu yang menguatkan kepribadiannya tidaklah lebih ringan daripada kekuatan perhatiannya. Sesungguhnya seorang pengajar apabila dia tidak memiliki ilmu, gagap. Dia akan gagap ketika tanya. Dalam menjawab pertanyaan. Dalam menjawab pertanyaan. Maka akan jatuh kedudukannya. Maka akan jatuh kedudukannya di hadapan murid-muridnya. Dan apabila dia menjawab dengan kesalahan, maka dia tidak akan. Kok dia? Wasako ya siku sikotan. Nanti kalau sulit mengartikan itu ketika cari masdarnya. Sering kan masdar itu sudah kita ma'ruf, sudah sering kita dengar. Wasako ya siku sikoh. Dan apabila dia percaya menjawab dengan salah, maka mereka tidak akan percaya padanya. Pada siapa? Pada guru tersebut. Setelah itu. Dan jika guru itu membiarkan mereka dalam pertanyaan, artinya tidak menjawab. Dan apabila guru tersebut tidak menjawab pertanyaan. Ingin tahap membiarkan mereka. Membiarkan mereka tidak menjawab pertanyaan dan tidak mendiskusi. Maka mereka inja sama yanjasimu, maka mereka tidak cocok terhadapnya. Maka mereka tidak cocok bersama guru tadi. Inna quwwatal mu'allimil ilmiyata fi taqwimis shakhsiyati la taqillu an quwwati mulahadatihi. Innal mu'allima idza lam yakun indahu ilmun. Inna mana isim mana khabarnya? Wa'sa. Isim jelas al-ilma al-mu'allima. Khabarnya berarti apa? Jumlah di dalam yakun indahu ilmun. Ilmun apa Raihan? Isim dari yakun. Nah, muakhar ya. Khabarnya mana? Indahu. Ertabaka inda su'ali. Ertabaka mana fa'ilnya ya Afana? Berapa? Aduh. Nah. Anda suali fayan hatu qadruhu qadruhu. Wali. Ya, Balukman. Fa'ilari. In hata yan hatu. Amamat talamidihi wa in ajaba bil khatai falan yasiku. In mana ini termasuk apa in ini? Sartia. Mana isim sar, mana fiil dan mana jawabnya? Jawabnya falan yasiku. Nah, kenapa dikasih skor? Kau jawab. Karena jawabnya ada lan, diiringi dengan lan. Wasaqa yasiku fihi ba'da tadi. Yasiku nasab dengan lani. In intaharahum inda su'ali wal munakasyati falan yanjasimu ma'ahu. Sama ya susunannya di sini. In intaharo, intaharo ini fi'il madhi, intahara yantahiru. Nah. Wallahu alam bisawab. Nastafi bihada. Jadi supaya barakulahikum, supaya tidak terlalu lama libur, maka kita ambil waktu mungkin sebentar-sebentar untuk murojaah belajar selama libur berikutnya.